في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. يا بني لا تبعث رسولا جاهلا فإن لم تجد حكيما فكن أنت رسول نفسك. وهي أناكو jangan pernah engkau mengutus seorang utusan yang bodoh. Fa in lam tajid hakiman, jika engkau tidak mendapatkan seorang yang bijak. Fakun anta rasulu nafsik, maka jadikan diri kamu itu sebagai utusan dari diri kamu sendiri. Jadi kata Sayyidina Luqman kepada putranya ini, jangan pernah engkau mengutus seseorang yang bodoh. Karena apa? Karena terkadang maksud kamu itu mengutusnya untuk suatu keperluan, supaya keperluan kamu itu terrealisasikan atau terkabulkan, tapi karena yang kamu utus itu orang bodoh, akhirnya justru menjadi musibah. Kenapa dia tidak bisa dengan kebodohannya itu menyampaikan hajat kamu dengan benar? Yang ada itu adalah menyampaikan kepada orang itu dengan yang tidak benar. Akhirnya yang harusnya dikabulkan, jadi tidak dikabulkan. Yang harusnya hajat kamu itu tercapai, jadi akhirnya menjadi sebab kamu itu dimarahi sama orang itu. Ngerti gak? Nah, jadi ini adalah sesuatu yang fakta dan banyak terjadi. Kalau kita itu mengutus seseorang, menyuruh seseorang untuk suatu keperluan, tapi orang itu orang bodoh, akhirnya bukan masalah itu selesai, bukan hajatnya itu tercapai, justru menjadi masalah. Kenapa? Dia orang bodoh. Gitu. Banyak contohnya. Di antaranya Abu Yah Habib Hasan dulu pernah nyuruh salah satu santrinya untuk suatu keperluan. Pergi ke suatu daerah. Diperintahkannya untuk pergi ke suatu daerah membawa surat, maksudnya ke orang itu. Sudah, kan baru ngomong nih. Belum dikasihkan suratnya. Tiba-tiba sama Buya ditelepon. Di mana dia sekarang? Udah hampir sampai. Sudah hampir sampai ke arah tujuan yang disuruh sama Buya. Loh, terus dia ngapain dia ke sana? Suratnya ada di anak kok masih sekarang. Karena dia kurang cerdas. Ngerti gak? Nah, ini contohnya. Nah, jadi kalau mengutus seseorang itu, cari orang yang pintar. Kalau nggak ada orang pintar, nggak ada orang bijak, nah, lebih baik kamu sendiri yang ngurusi. Jangan kamu serahkan pada dia. Nanti akhirnya tambah runyam. Jadi masalah yang semacam ini banyak sekali terjadi. Jadi supaya kita itu tidak gampang-gampang itu menyuruh orang lain. Supaya kita tidak gampang-gampang memasrahkan suatu masalah yang berkaitan dengan kita kepada orang lain. Sama seperti Imam Syafi'i itu, beliau pernah berkata, mahakka dhafrahu, mahakka jirdahu misla dhafrih. Tidak ada yang bisa menuntaskan, menyelesaikan rasa gatal yang kita rasakan itu seperti kukunya sendiri. Ingat gak kalau kita merasa gatal di punggung kita, kita perintahkan orang lain, coba digaruk. Digarukkan kan sama orang lain, istri kita, suami kita. Maka kita akan katakan ke atasan dikit, ke bawahan dikit, samping kanannya. Itu agak keras. Jangan terlalu keras. Nah, jadi enggak pas terus seperti keinginan kita. Tapi kalau kita letakkan tangan kita, kita garuk, selesai. Jadi tepat seperti yang kita inginkan. Enggak terlalu keras, enggak terlalu lembut. Enak dirasanya. Selesai sudah urusan. Tapi kalau kita serahkan kepada orang lain, nah, jadi jangan gampang-gampang menyuruh orang lain. Jangan mentang-mentang kita ini adalah seorang atasan. Jangan mentang-mentang kita ini adalah seorang ketua kamar. Jangan mentang-mentang kita ini adalah seorang yang didengar perintahnya, akhirnya gampang saja perintah sana, perintah sini. Jangan. Kenapa? Tidak ada yang bisa mengurusi urusan kita sendiri melebihi daripada kita sendiri. Jadi kalau mengurusi, kalau mau urusan kamu itu tuntas, seperti yang kamu inginkan, urus sendiri. Selesai. Tapi kalau diurus oleh orang, kelambatan, gak sesuai dengan yang diinginkan, malah jadi runyam, dan lainnya. Itu yang akan terjadi. Kemudian beliau katakan juga, ya mana ya bunayya, idza mararta biqaumin farmihim bisahmil islam wa huwa salam, faqul assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara kata-kata bijaknya, kata-kata mutiara dan nasihat-nasihatnya adalah, wahai anakku, jika engkau melalui suatu golongan, maka tembaklah ia dengan panah, atau panahlah dia, hujamlah dia dengan panah Islam. Itu apa? Salam. Mengucapkan salam kepada mereka. Itu merupakan sebuah tembakan. Karena mau gak mau kan, kalau kita ucapkan salam kepada mereka, mau gak mau, mereka itu harus menjawabnya. Karena hukumnya, menjawab salam itu adalah wajib. Nah, jadi seakan-akan dia itu terkaget-kaget, terkejut. Nah, sehingga kalau seumpama pada saat itu dia dalam keadaan bermaksiat, kita ucapkan salam, jadi dia gak enak akhirnya sama kita. Kalau dia tidak menjawabnya, dia juga akan berdosa, beban. Salam kita kepada mereka itu jadi beban. Dan juga kalau kita ucapkan salam kepada mereka, maka akan menimbulkan sebuah mahabbah. Sama seperti kalau seumpama kita melepaskan anak panah kepada seorang, tepat menghujam di dadanya, dia kan akan mati. Akan mati dalam kecintaan kepada kita. Akan mati dalam persaudaraan dengan kita. Itu maksudnya. Jadi, oleh karenanya kata Nabi Muhammad SAW, lan tu'minu hatta tahabu. Kalian itu tidak akan saling beriman kecuali kalian saling mengasihi, saling menyayangi. Dan itu tanda keimanan. Makanya tanda keimanan di antara kita ini adalah, kalau kita kepada saudara kita sesama muslim kita tidak mencintainya, itu bukan berarti bukan mukmin. Jadi harus kita itu mencintai setiap orang mukmin layaknya dia itu bagaikan dia itu saudara kita sendiri. Itulah maksud daripada hadis Nabi yang bersabda, yang berbunyi, lan tu'minu hatta tahabu. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum? Apakah kamu mau Aku beritahukan suatu perbuatan, suatu tindakan, jika kalian lakukan, kalian akan saling menyayangi, saling mengasihi. Galu berkata para sahabat-sahabat Nabi, na'am ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, afsus salam bainakum. Hendaknya kalian sebarkan salam di antara kalian. Yang mengucapkan salam lebih afdal daripada yang menjawab salam. Walaupun menjawab salam itu hukumnya wajib. Yang mengucapkan salam hukumnya sunnah. Ini di antara yang dikecualikan daripada perkara-perkara yang wajib. Tidak lebih afdal daripada pekerjaan yang sunnah. Yang sunnah lebih afdal daripada pekerjaan yang wajib. Nah, di antaranya adalah yang mengucapkan salam hukumnya sunnah. Yang menjawab salam hukumnya wajib. Tapi yang mengucapkan salam lebih afdal, lebih utama daripada yang menjawabnya. Kemudian, membayar hutang hukumnya wajib. Membebaskan hutang hukumnya sunnah. Tapi yang membebaskan hutang lebih utama daripada yang membayar hutang. Yang ketiga, azan. Azan itu adalah sunnah. Melaksanakan sholat jamaah hukumnya wajib. Tapi azan, yang mengumandangkan azan lebih utama daripada yang melaksanakan sholat jamaah. Jadi pekerjaan sunnah itu kadang-kadang lebih utama daripada pekerjaan fardu. Seperti disebutkan tadi. Ya bunayya, man gala inna syarra yutfi'u syarra fa in kana sadikan fal yuqid narain. Tsumma liyandur hal tudfi ahdahuma al-ukhra wa imma ma yudfi'ul khair asy-syarr kama yudfi'ul ma'u an-nar. Wahai anakku, katanya dia, jika dikatakan bahwasanya keburukan itu, perkataan yang buruk itu, tindakan yang buruk itu bisa menyembuhkan sebuah keburukan, kalau benar kata mereka atau nasihat mereka supaya kita melaksanakannya itu benar, maka berarti kamu itu telah menghidupkan dua api sekaligus. Lalu kita lihat, apakah dua api itu akan saling memadamkan atau justru akan saling membakar lebih besar bara apinya. Tidak, artinya apa? Itu tidak benar. Kalau ada nasihat yang tertuju kepada kamu bahwasanya yang namanya api dibalas dengan api, salah. Yang namanya keburukan dibalas dengan keburukan, salah. Tapi yang benar adalah keburukan dibalas dengan kebaikan. Innama yutfi'ul khair asyarr. Yang dapat memadamkan keburukan itu adalah kebaikan. Itu sudah pasti. Tapi kalau keburukan dibalas dengan keburukan itu tidak akan memadamkan. Kama yutfi'ul ma'u an-nar. Coba lihat sebagaimana yang namanya api itu padamnya dengan air. Nah, jadi air, kalau seumpama ada api, kalau ingin kau padamkan ya dengan air. Jangan dengan api juga, tambah jadi. Nah, jadi itu maksudnya. Jadi kalau seumpama ada orang berkata jahat kepada kamu, baru kamu dengar. Akhirnya orang itu mengatakan, balas dia, pergi, caci maki dia, marahi dia. Kalau ada orang yang ngasih nasihat kepada kamu semacam itu, jangan dipercaya. Itu gak bakal memadamkan. Gak bakal menghilangkan keburukan itu. Tapi justru akan menambah. Coba lihat. Orang yang berantem itu. Orang yang berantem itu kenapa berantem? Karena antara satu dengan yang lainnya saling membalas dengan keburukan. Antara satu dengan yang lainnya saling membalas dengan keburukan. Coba salah satunya itu ada yang membalas dengan kebaikan, tidak akan terjadi sebuah tindakan bertengkar itu. Nah, contohnya semacam itu. Jadi artinya ada orang berbuat jelek kepada kamu, kamu balas dengan kebaikan. Maka saya yang tadinya orang itu jahat, nanti sedikit demi sedikit dia akan berubah menjadi orang baik. Tapi kalau ada orang jahat, kemudian kamu dinasihati, diberitahukan kepada orang lain, oleh orang lain supaya kamu balas dia seperti tindakannya juga, jangan, itu tidak akan menyelesaikan masalah, tapi justru akan menambah masalah. Nah, jadi maksudnya beliau itu katakan, jangan pernah dengar, yang maksudnya beliau itu jangan pernah dengar nasihat orang kalau tidak baik, yang paling dengar, itu yang pertama. Kalaupun nasihat itu perlu didengar, lihat dulu isinya. Karena bukan semua nasihat itu pasti benar. Bukan semua nasihat itu adalah pasti baik. Contohnya, baru beliau katakan. Kalau seumpama ada orang yang berbuat kejelekan, keburukan kepada kamu, balaslah dengan kebaikan. Pasti akan padam. Selesai sudah. Nanti enggak? Padam itu artinya apinya sudah habis. Selesai sudah. Enggak ada permusuhan lagi sama kamu. Misalnya apa? Kamu dicaci maki. Kamu dicaci maki sama satu orang. Si A mencaci maki kamu. Kalau kamu sinis kepadanya, kamu tidak menegurnya, atau kamu membalasnya dengan cacian juga, dengan makian juga, apa yang terjadi? Bertengkar. Terjadi. Tapi kalau kamu sempat datang kepada dia, dengan kamu bawa oleh-oleh. Bawa oleh-oleh, misalnya apa? Bawa durian. Kamu datang kepadanya, maaf saudaraku, masa ada orang yang bilang kepadaku bahwasanya engkau itu berkata begini-begini kepadaku. Aku tidak percaya deh. Karena aku tahu kamu itu orang baik. Maaf ya, saya sudah lama gak ketemu sama kamu. Ini ada sedikit hadiah buat kamu. Beres gak? Masih mau ngejek dia? Mengelecek dia? Menghina dia? Gak bakalan. Itu artinya selesai. Jadi gak beban hidup kamu itu. Jadi mau sampai kapan? Setiap ada permusuhan terus akan dilanjutkan. Sampai kapan? Hidup gak tenang. Setiap melihat orang itu marah. Dalam hatinya bergemuruh. Sampai kapan? Paling enak itu adalah orang yang tidak mempunyai musuh. Orang yang gak punya masalah. Itu yang paling nikmat itu hidup. Makanya coba lihat bagaimana ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Baik perkataannya maupun tindakannya. Semuanya penuh dengan ajaran. Kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi seorang Yahudi yang disewa oleh Abi Jahal. Untuk apa? Untuk meludahi wajahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kamu bayangkan, ini Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad. Yang kamu lihat nanti bagaimana akibatnya. Yahudi ini dibayar oleh Abi Jahal untuk meludahi Nabi. Meludahi Nabi bukan dari jauh, tapi dari dekat. Jadi Nabi Muhammad itu kalau dipanggil orang, dia tidak pernah menampik panggilan itu, menolak panggilan itu. Kalau dipanggil oleh orang, maka dia itu akan menoleh kepada orang itu, dan menoleh, cara menolehnya pun bukan hanya kepala, itu kurang adab, kurang akhlak. Tapi kalau dipanggil orang itu, menolehnya itu dengan seluruh badan. Itu yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Ketika dipanggil Muhammad, maka dia itu menoleh dengan seluruh badannya. Ternyata orang Yahudi itu yang memanggilnya. Kemudian apa? Nabi Muhammad dipanggil. Kemari. Dipanggil begitu, datang Nabi Muhammad mendekat. Begitu mendekat, tanpa ada kata-kata sebelumnya, tanpa ada awal mulanya, tanpa ada sebab-musababnya, langsung diludahi. Tuh. Mukanya. Coba kalau semua itu terjadi pada kita gimana? Kalau kita balas, berantem. Ya kan? Kalau kita balas, berantem. Nggak habis. Tapi kalau kita katakan, nyum sama dia, jazakallah khair ya akhi ya. Terima kasih banyak. Kamu tinggal. Selesai enggak? Selesai. Kalau itu terjadi kepada seseorang, kepada kamu, kamu katakan terima kasih banyak atas kebaikan yang kau berikan kepada aku. Kan seharusnya kan seperti itu. Dohirnya dia itu memberikan sebuah tindakan yang menyakitkan. Dohirnya. Tapi batinnya, pada hakikatnya, dia itu telah memberikan suatu kebaikan berupa pahala. Karena kita sabar. Karena kita membalasnya dengan kebaikan. Hakikatnya kan semacam itu. Yang namanya pahlawan itu tidak disebut pahlawan kecuali kalau ada penjahatnya. Setelah berduel dengan penjahat, barulah jadi pahlawan. Tapi kalau pahlawan gak ada apa-apa, pahlawan itu namanya. Ini namanya pahlawan kesiangan namanya. Jadi enggak disebut pahlawan kecuali setelah ada musuh yang dia kalahkan, itu pahlawan namanya. Jadi sebetulnya dia itu memberikan kebaikan. Oleh karena lihat bagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada As bin Wa'il, tetangga Nabi yang sangat bejat, di mana beliau itu setiap hari, setiap pagi ketika Nabi Muhammad membuka pintu rumahnya, dia dapatkan kotoran manusia di depan pintu rumahnya. Kotorannya manusia, bukan kotorannya binatang, kotorannya manusia. Tapi lihat apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Bukan dia itu marah-marah sama tetangganya, atau mengambil kotorannya itu lalu dilemparkan juga di depan tetangga itu, tidak. Tapi dengan sabar Nabi mengambilnya, memungutnya, membersihkannya, kemudian dibuang di tempat sampah, seraya masih dia berkata, sebaik-baik tetangga yang aku punya. Coba lihat, sebaik-baik tetangga yang aku punya. Kenapa? Karena seorang Nabi itu adalah seorang yang sudah melihat segala sesuatu dengan hakikatnya. Perumpamannya sama seperti perumpamaan yang Ustaz sampaikan kepada kalian ketika menghadapi cobaan, menghadapi ujian, menghadapi gangguan daripada orang lain itu. Sama halnya seperti para nabi, para wali, para soleh itu. Walaupun beda-beda tingkatannya. Kalau para nabi itu langsung diberitahukan seperti Ustaz bermimpi Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad berkata kepada Ustaz, besok temuin anak putri yang bernama Salbiyah misalnya. Ada kan Salbiyah? Ada. Nah, terus pentung kepalanya. Kalau reaksinya itu ketawa, senyum, aku jadikan dia sebagai kekasihku, kata Nabi Muhammad. Tapi kalau dia itu tidak seperti itu reaksinya, yaudah gak jadi, aku jadikan dia itu kekasihku. Aku jadikan dia sebagai kekasihku, kata Nabi Muhammad. Aku bisa ceritain kepada kalian. Oleh kalian disampaikan kepada Salbiyah. Oleh kalian disampaikan kepada Salbiyah. Kira-kira reaksinya Salbiyah bagaimana ketika Ustaz pentung? Senyum kan? Untuk apa? Karena ada harapan kan? Harapannya apa? Menjadi kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Dan itu pasti. Karena yang nyampaikan itu ada Ustaz siap. Dia yakin ini guru anak. Nah ini tingkatannya para nabi. Tapi kalau seumpama tingkatannya para wali, itu ilham, dengan ilham dia dapatkan. Itu sama halnya seperti kalau Ustaz yang memimpikan. Kalau tingkatan para nabi, seperti kalau Habib Zainuddin Smith yang memimpikannya. Kalau tingkatan orang awam, sama seperti kalau Pak Satpam atau Ibu Satpam yang bermimpi. Yakin gak kamu? Bisa jadi ya? Yakinnya karena Nabi SAW bersabda, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yadzar. Man ra'ani fil manam faqad ra'a haqqo. Barang siapa bermimpi aku dalam tidurnya, berarti dia itu telah mimpi yang benar. Ya kan? Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Karena satpam. Tapi kalau Ustadz yang menyampaikan, lebih banyak benarnya daripada enggak. Kalau Habib Zain yang menyampaikan, berarti pasti benarnya daripada enggak. Ya kan? Akan seperti itu. Nah itu derajat kedudukan daripada perbedaan antara nabi, wali, dan orang soleh. Jadi sesungguhnya ketika Nabi SAW mengambil kotoran yang dilemparkan oleh As bin Wa'il depan rumah Nabi, dengan sabar beliau itu mengambil dengan rasa jijik, tapi dia tidak membalasnya dan sabar dia itu menghadapinya, kemudian dibuang di tempat sampah. Maka apa yang dia dapatkan? Pahala. Kedudukannya di sisi Allah dinaikkan. Pahala, kedudukan yang tinggi. Apakah itu berupa sebuah kebaikan? Sebuah kebaikan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dengan sebab siapa kamu dapatkan itu? Dengan sebab siapa Nabi SAW itu diangkat derajatnya? Sebab tetangga itu. Makanya Nabi SAW mengatakan sebaik-baik tetangga yang aku punya. Jadi harusnya seperti kalian itu kalau menghadapi teman yang suka mengganggu, kalian itu harus bersyukur. Alhamdulillah Allah telah memberikan teman, sebaik-baik teman buat saya. Kalau orang itu memukul kamu, mengganggu kamu, saat itu juga kamu katakan, alhamdulillah, terima kasih banyak ya atas kebaikannya. Imam Hasan Al-Basri itu pernah, dia itu diomong-omongin, digibain sama satu orang. Disampaikan kepada Imam Hasan Al-Basri bahwasanya si fulan itu telah mengomongin kamu, menggibah kamu. Apa yang dilakukan oleh dia? Dia pergi ke pasar. Dia beli buah-buahan. Kemudian itu disampaikan datang kepadanya, lalu dia mengatakan, jazakallahu khair atas segala macam kebaikan yang kamu berikan pada saya, dan maaf saya tidak bisa membalasnya kecuali dengan ini saja. Karena orang kalau ghibah gimana? Orang ghibah itu kan menyampaikan, mentransfer kebaikan kamu kepada saya. Ada yang mau mentransfer uangnya kepada Ustaz? Hah? Kalau enggak ada sebabnya? Kan enggak? Enggak kan? Enggak mungkin kalau enggak ada sebabnya gitu. Nah ini enggak, ini dia transfer duitnya. Nah, kalau orang berghibah, misalnya orang membicarakan Ustaz yang tidak baik, maka seakan-akan dia itu telah mentransfer duitnya, terus masuk ke rekening Ustaz. Kan Ustaz harus terima kasih sama dia. Hakikatnya, dia itu tidak memberikan sebuah keburukan kepada Ustaz, justru sebaliknya. Dan jangan khawatir, yang namanya kebaikan kamu itu pasti akan terkuak juga. Yang namanya kebaikan itu pasti akan tampak juga. Jangan kamu khawatir, wah nanti kalau gak dibenarkan nih, kalau gak dilawan nih, nanti nama saya jadi jelek. Jangan takut. Karena Allah Ta'ala sudah memastikan dalam Al-Quran dengan firman yang berbunyi, Dhaharal haq wa zahakal batil innal batila kana zahuqa. Yang tampak itu pasti kebenaran. Yang namanya kezaliman itu, yang namanya keburukan itu pasti akan terbenam, pasti akan kalah. Yang tampak itu adalah kebaikan. Dan itu kan banyak sudah terjadi di dalam pengalaman-pengalaman orang yang sebelum kita maupun orang yang masih ada di antara kita dan maupun orang yang akan datang nanti seperti itu juga, pengalamannya seperti itu. Ingat gak kepada cerita Nabi Yusuf alaihissalam diapakan sama saudaranya? Hah? Diapakan? Ditaruh di dalam dibuang dalam sumur. Kemudian dikasih tahu kepada orang tuanya, kepada ayahnya, Nabi Yakub, apa? Dia dimakan serigala, ya kan? Semuanya sepakat, bahkan dia itu telah membawa bidamin kazib dengan darah yang bohong. Dia berburu rusa. Kemudian darah rusanya ditaruh di pakaian Yusuf yang tatkala itu dikenakannya sehingga dilempar dalam sumur dalam keadaan cuma pakai yang menutup auratnya saja. Pakaian luarnya itu dikasih darahnya rusa. Darahnya bohong seakan-akan disobek-sobek dibikin kayak begitu. Supaya ayahnya itu percaya maksudnya. Karena apa? Saudara-saudara Nabi Yusuf itu iri kepada Yusuf yang lebih dicintai oleh ayahnya ketimbang mereka. Akhirnya apa? Terkuak kan? Terkuak apa tidak? Tampak hasilnya apa tidak? Kamu bisa membacanya kan? Nah, sebagaimana itu sudah terjadi kepada Nabi Yusuf, kepada kita akan terjadi seperti itu. Jadi jangan khawatir, Allah yang menampakkan nanti. Nah, oleh karenanya kalau dimarahi sama orang tua, jangan kau melawan. Diam saja. Nanti kalau orang tua itu ternyata salah karena memarahi kamu, dia akan menyesal. Dan tidak malu dia itu untuk meminta maaf kepada kamu. Tapi kalau seumpama orang tua kamu itu benar, maka dia tidak marah tambah. Karena begitu dia dimarahi tapi dia itu gak ngelawan. Senang dia. Ini anak terima. Ini anak bertanggung jawab. Dia salah, aku tegur, tapi dia menerima. Ketimbang kalau semua dimarahi, ngelawan. Dia bilang, enggak kok. Enggak, demi Allah saya tidak melakukannya. Dosa melawan, diam aja sudah. Jadi kebenaran itu tetap, Allah sudah pasti akan menampakkannya. Yang namanya kezaliman, tetap pasti Allah akan menampakkannya juga. Sehingga orang yang zalim pasti ketahuan. Makanya ada pepatah Indonesia yang mengatakan, sebaik-baik orang menyimpan bangkai, pasti suatu waktu akan keciuman juga. Berapa banyak itu polisi mengetahui, mengendus suatu kasus yang sangat rapi, ditutup, suatu waktu akan terbongkar. Ada bangkai seorang istri yang dibunuh oleh suaminya ditaruh di sepiteng. Ketahuan juga kemarin, yang seminggu lalu, kejadian yang sangat-sangat mengerikan. Ada seseorang yang berumur 40 tahun membunuh ibunya sendiri yang sudah berumur 80 tahun. Sudah itu untuk menghilangkan jejak, bagaimana? Dia rebus itu dagingnya ibunya itu. Nah, udah itu bukan cuma direbus, tapi dimakan juga dagingnya. Nah, itu. Kenapa demikian? Demi Allah, yang semacam itu, yang kebanyakan berada di dalam penjara itu, yang kebanyakan gampang sekali mereka itu melaksanakan segala macam kejahatan demi kejahatan itu, karena tidak tersentuh dengan ilmunya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka belajar bagaimana sejarah Nabi, akhlak Nabi, perintah Nabi, arahan Nabi, syariat Nabi, tidak mungkin mereka akan melakukan yang semacam itu. Tidak mungkin, demi Allah. Kalaupun dia melakukannya, maka pasti dia akan menyesalinya. Kalaupun dia melakukannya, pasti nanti dia akan tampak penyesalan yang sangat. Atau melakukan itu dengan beban. Ini kan tanpa beban. Sudah membunuh, udah itu dimasak lagi, direbus. Ketahuannya bagaimana? Saudara kandungnya yang besar, yang sulung itu, anak sulungnya itu, dia tanya, di mana ibu? Saya ingin bicara. Dia berkelit pertama kali. Lalu dia katakan, ibu sudah meninggal. Ah, di mana kuburnya? Kok gak kamu gak kasih tahu sih sama aku? Dia gak jawab. Pokoknya meninggal. Dia penasaran juga, pulang dia ke rumahnya. Dia tinggal satu rumah dengan ibunya. Ketika pulang ke rumahnya, emang gak ada ibunya. Dia tanya ke tetangga, tetangganya gak ada yang tahu. Tanya kepada handai tolan dekat yang biasa dihubungi oleh ibunya, gak ada yang tahu. Sampai suatu waktu, ketika dia itu pergi ke kamar mandi, dia melihat ada serpihan tulang. Tulang tok gitu. Nah, jadi sisa-sisa daripada apa yang dia makan, jadi kanibal dia. Na'udzubillah. Akhirnya dia curiga, lho, ada tulang kayak tulang manusia gitu. Akhirnya dilihat, di dapur itu di atas lemarinya itu ada baskom, dibuka, nggak taunya apa, tengkorak isinya. Jadi sudah dikulit, sudah dimakan, lidahnya dimakan. Terkuak tidak terkuak. Ada orang yang di semen. Jadi bangkainya itu di semen. Supaya gak ketahuan, semua orang di semen, dicor. Bayangkan. Bangkai dicor. Bayangkan. Jadi bukan cuma di semen, tau, cor kan? Cor-coran tuh. Gak ketahuan, baunya gak ketahuan. Tapi ketahuan juga. Kenapa? Gak ada. Dicari-cari gak ada. Terakhir kali ketemu sama siapa? Sama Fulan. Ditanya-tanya dia gak ngaku. Kemudian dilihat ada sesuatu yang gak wajar. Ngapain dia itu bikin tempat sepiteng tapi kok dicor? Akhirnya sesuatu yang sangat mencurigakan. Akhirnya begitu dipecahkan itu beton itu, ketahuan ada kerangkanya di dalamnya. Ketahuan juga. Jadi sebagaimana yang semacam ini pada masa lalu sudah terjadi. Nabi Yusuf coba lihat akhirnya dimuliakan apa tidak dimuliakan? Mau mulia? Kalian sabar. Hadapi segala sesuatu seperti yang dihadapi oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketika dia itu sudah menjadi raja, menjadi mulia, menjadi orang yang kaya, dihormati, dimuliakan oleh orang, kemudian datang saudara-saudaranya dulu yang telah melakukan tindakan yang tidak baik kepada dirinya sehingga memisahkan dirinya dari ayah dan ibunya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf? Ketika dia itu sudah mendapatkan kekuasaan, kemampuan untuk membalaskan kejahatan daripada saudara-saudaranya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf? Ketika sudah saudaranya datang kepadanya dalam keadaan sudah malu. Dan dia pasrah apapun yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Apa yang dilakukannya? La tasrifa alaikumul yaum. Gak ada penyesalan. Sudah aku maafkan kamu semuanya. Kalau bukan karena berkat kamu, aku tidak menjadi raja seperti sekarang. Mungkin jadi seperti kamu yang datang kepadaku meminta-minta bantuan karena terjadi paceklik di daerah kamu. Sekarang alhamdulillah aku tidak pernah paceklik. Aku enak, nikmat, aku bisa bersedekah. Siapa sebabnya? Kamu sebabnya. Nah, jadi orang jahat itu menjadi sebab kita diangkat derajat. Nah, jadi kalau menghadapi yang semacam itu, sabar. Jangan kamu pertimbangkan nanti kalau saya sabar, nanti tambah jadi. Kalau saya biarkan, nanti tambah tersebar. Nanti kalau saya biarkan, maka nanti orang semuanya akan tahu. Jangan pedulikan. Yang namanya kebaikan pasti akan terkuat. Yang namanya keburukan juga pasti akan terkuat. Yang namanya kebaikan pasti akan jaya. Yang namanya keburukan pasti akan hina. Itu yang terjadi. Jadi, itu Sayyidina Yusuf contohnya. Siapa lagi contohnya yang sudah disebutkan dalam Al-Quran? Siapa? Banyak cerita-cerita yang berkaitan dengan yang semacam ini, tapi akhirnya toh menjadi jaya, menjadi mulia. Jadi, oleh karenanya Allah Ta'ala firman di dalam banyak hal, di dalam Al-Quran, fa'tabiru ya ulil albab, ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang cerdas. Fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang suka melihat, memandang. Jadi apa? Segala sesuatu yang sudah terjadi itu menjadi pelajaran. Gitu. Sesuatu yang pasti. Kalau orang berbuat jelek, maka pasti nanti akan memetik keburukan. Kalau orang yang suka berbuat baik, maka pasti nanti akan memetik kebaikan. Jangan pedulikan orang lain. Pedulikan sesuatu yang pasti itu. Jangan mau kalah kita dengan godaannya setan, godaannya hawa nafsu yang memang tujuannya mereka itu supaya kita ini kalah. Supaya kita ini sama-sama bersama mereka. Mereka itu maksudnya setan itu untuk memperbanyak golongannya. Golongan ahli nar. Mau kamu memperbanyak golongan mereka? Ya lawan. Jadi orang sabar. Makanya kata Nabi SAW, man u'tiya sabar faqad u'tiya al-khairu kulluh. Barang siapa telah diberikan kesabaran, berarti dia itu telah diberikan kebaikan. Seluruh kebaikan telah diberikan kepadanya. Jadi, hendaknya kita semuanya menjadi orang yang sabar. Sabar bisa dicari, bisa diusahakan, bisa diupayakan, bisa. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mujahadah. Girl, ya bunayya asabru indal makarih min husnil yakin. Nah ini ditambah lagi oleh Sayyidina Luqman al-Hakim. Wahai anakku, kesabaran ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai, kesabaran ketika terjadi sesuatu yang tidak kita sukai, itu merupakan sebuah kebaikan keyakinan seseorang. Artinya apa? Seorang yang sabar itu adalah orang yang yakin. Seorang yang sabar itu seseorang yang sangat tahu pasti bagaimana terjadi akibat daripada sesuatu itu. Orang sabar. Jadi gak gampang memang untuk menguatkan keyakinan, gak gampang. Karena keyakinan itu adalah keimanan. Orang mukmin adalah orang yang sabar. Orang yang sabar itu adalah orang mukmin. Dan orang yang mukmin itu adalah orang yang yakin. Yakin terhadap akhir daripada segala sesuatu. Jadi kesabaran itu adalah suatu tingkatan yang sangat tinggi, sangat besar. Gitu. Jadi gak gampang untuk meniru akhlaknya Nabi Muhammad SAW, tidak gampang kecuali orang mukmin, kecuali orang sabar. Coba lihat bagaimana, mungkin kita katakan kan, nah itu kan Nabi Muhammad gitu, yang dididik langsung oleh Allah Ta'ala. Apakah ada contoh yang lain? Banyak. Contoh-contoh yang lain banyak, baik itu dari sahabat Nabi, dari para tabi'in, daripada para solihin setelah mereka yang dididik juga dengan didikan-didikan mereka. Masih tersebar di mana-mana. Bisa dirasakan dan bisa kita baca cerita-cerita mereka. Di antara mereka adalah Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Yang tidak lain adalah cucunya Nabi Muhammad SAW. Yang ketika Nabi SAW meninggal umurnya masih 6 tahun, 5 tahun. Sangat dicintai oleh Nabi. Kalau bertemu dengan Nabi langsung digendongnya. Berapa kali sudah dicium. Itu yang namanya mulutnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein. Kalau Nabi sedang sholat kemudian keduanya atau salah satunya itu menunggangi punggungnya. Maka dilamakan sujudnya. Sampai mereka puas bermain-main di atas punggungnya baru diteruskan sholatnya. Dari saking cintanya Nabi kepada mereka. Tapi lihat bagaimana yang terjadi pada mereka. Sayyidina Hasan ini suatu waktu berada di dalam rumahnya, di kalangan atau di antara anak-anak dan cucunya. Tiba-tiba ada satu orang datang ke rumah mereka tanpa ada salam dahulu, tanpa minta izin dahulu, langsung masuk dengan cara paksa dobrak. Hanya datang kepada Syekh Hasan yang kala itu sedang berkumpul-kumpul dengan keluarganya. Dicaci maki habis. Dikata-katain. Coba lihat. Dikata-katain bukan di rumah orang. Bukan di jalanan umum. Di rumahnya sendiri. Ini orang jahat itu masuk sendiri ke rumahnya. Tapi lihat bagaimana responnya. Orang sabar. Makanya kalau punya anak itu beri nama Hasan. Kebanyakan kalau orang namanya Hasan itu sabar. Kalau ada orang yang namanya Hasan gak sabar, itu berarti salah alamat namanya itu. Nah, karena Rasulullah sendiri bersabda, kadal ismu ayakuna musam, musamma, hampir saja nama itu akan berarti untuk orang yang diberikan nama itu seperti arti namanya itu. Makanya jangan hati-hati kalau ngasih nama. Dikasih nama yang tidak baik, jadilah ketidakbaikan itu terjadi kepada dirinya. Jangan salahkan orang lain, salahkan diri sendiri kenapa dikasih nama yang semacam itu. Makanya kan Nabi Muhammad selalu merubah nama-nama yang ada itu, yang tidak baik itu dirubah oleh Nabi Muhammad menjadi nama yang baik. Ada satu sahabat Nabi yang bernama Zaid Al-Khail. Zaid yang kuda itu. Itu datang kepada Nabi Muhammad, maka dipanggilnya oleh Nabi, gala anta mau Zaid Al-Khail. Tapi Zaid Al-Khair, kamu adalah Zaid yang baik, penuh dengan kebaikan. Masa mau dikasih namanya kuda? Hah? Kamu adalah Zaid yang kuda, yang kayak kuda itu gitu. Yang ngasih nama orang tuanya, ini orang tua yang bejat yang ngasih nama kayak begitu gitu. Ada satu orang ketemu sama satu orang. Ketemu sama orang. Saya tanya, siapa nama anaknya? Oh ini Zaid, namanya Muhammad Jahim. Loh. Kok Muhammad Jahim? Gitu. Muhammadnya bagus sudah. Tapi Jahimnya enggak bagus. Muhammad saja. Loh, kan ada di Al-Quran. Jahim itu kan ada di Al-Quran. Loh, bukan semua yang ada di dalam Al-Quran itu bagus. Enggak sekalian aja kamu kasih nama Jahannam, Fir'aun. Jadi bukan semua yang ada di dalam Al-Quran itu bagus. Nah, tapi di dalam Al-Quran itu menceritakan yang baik, menceritakan juga yang jelek. Nah, di situ ada yang jelek. Makanya kalau ngasih nama itu, tanya dulu sama gurunya. Tanya sama orang alim, minta kepada orang alim. Nah, jadi supaya apa? Nanti kalau kasih nama dengan nama yang baik pastinya kalau orang alim itu ngasih. Dan kemudian, di kemudian hari, anak itu akan merasa bangga. Karena yang berikan nama itu adalah orang besar. Berarti namanya anaknya Ustaz semuanya itu. Yang pertama, Muhammad Alawi. Itu yang ngasih nama siapa? Abu Yahya Hasan. Anak Ustaz yang kedua, Ahmad Hasan. Siapa yang ngasih nama? Habib Hasan Syadri. Anak Ustaz yang ketiga, Umar Segaf. Siapa yang ngasih nama? Habib Zain. Namanya Umar Segaf. Oleh Habib Zain didoakan supaya dia itu seperti Habib Umar bin Segaf. Segaf, Syekh Wadi Ahgaf. Jadi kan dia bangga. Nanti setelah dia itu besar, dia bangga. Yang ngasih nama anak adalah orang besar, Habib Zain. Jadi tertuntut dia untuk menjadi seperti yang diharapkan oleh dia. Oleh Habib Ali yang berikan nama itu. Yang keempat, Muhammad Hussein. Yang kasih nama siapa? Hussein juga. Yang kelima, Salim Syatri. Yang kasih nama siapa? Salim Syatri sendiri. Dia sendiri yang mengatakan ketika Ustaz minta nama, dia namakan dengan nama saya, biar jadi seperti ini saya. Salim Syatri. Nah, jadi, yang terakhir ada Abdurrahman. Muhammad Abdurrahman. Dia kasih nama siapa? Hussein. Jadi semua itu orang besar semuanya. Yang ngasih nama dengan harapan, nah anak-anak tersebut ketika dia itu nanti setelah besar, maka mereka akan bangga dan tertuntut untuk namanya itu menjadi nama yang membawa kebaikan. Karena yang memberikan nama adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang dihormati, orang yang besar. Itu loh maksudnya. Jangan kasih nama sendiri. Kan banyak karena nama-namanya gitu. Karena lahir Juni, Juniati. Ya kan, lahir Agustus, Agustina, ya, masa cari yang baik, nama-nama yang baik. Rasulullah bersabda, hasinu asma'akum fa innakum tut'awna bi asma'ikum wa asma'i abaikum. hendaknya kalian itu memperbaiki nama kalian, karena kalian itu dipanggil dengan nama kalian dan nama ayah kalian. Jadi kalau seumpama Muhammad Segaf Ibn Hasan Baharun, kan enak didengarnya, nggak malu kita. Kalau dipanggil Sugeng bin Supriyono, ya apa? Orang ketawa, dengar aja namanya juga ketawa gitu, Sugeng bin Supriyono. Udah itu dipanggil Sugeng bin Supriyono bin Joko bin Wanto bin Ar, kayak enak. Gitu. Nah, itu yang terjadi. Makanya ngasih nama-nama yang baik kan sih. Jadi nama-nama Islam, nama-nama yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu. Sayyidina Hasan itu ketika dicaci maki responnya bagaimana? Senyum. Senyum. Nah, coba lihat. Enggak gampang orang itu ketika terjadi suatu gangguan, suatu tindakan yang tidak mengenakkan, yang menyakitkan hati, kemudian itu responnya itu senyum, enggak gampang. Membutuhkan kepada kesabaran yang sangat besar, keyakinan yang sangat besar. Nah, ini. Sampai sudah puas orang itu, kalau seumpama Sayyidina Hasan ini menjawabnya pada saat itu, enggak bakal habis, terus tambah dijawab. Enggak bakal selesai. Malah akhirnya menjadi sebab sebagian daripada sejarah Sayyidina Hasan, ternyata Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib pernah berantem sama orang yang masuk ke rumahnya, kan begitu kan? Tapi kenyataannya bagaimana? Sampai sekarang enggak ada cerita semacam itu, tapi baik semuanya. Kenapa? Dia itu melandasi segala tindakannya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Bukan dicela, tapi justru dipuji. Jadi selalu manakibnya itu dijadikan sebuah tauladan bagi manusia. Kenapa baik? Maka baik pula tentunya yang akan terjadi kepada dirinya maupun kepada keturunannya. Saya bangga menjadi cucu dari Sayyidina Hasan. Kenapa? Manakibnya itu baik. Akhirnya Pak, sudah setelah dia keluar, puas dia keluar, maka Sayyidina Hasan mengatakan begini kepada putra-putrinya dan cucunya yang berkumpul pada saat itu. Kamu tahu, setelah dia dikatakan oleh anak-anaknya Galia Abba, jawab dia, kamu tidak salah, dia masuk ke rumah kamu. Dalam keadaan semacam itu langsung mencaci maki kamu habis. Jawab dia. Apa jawabannya Hasan? Kalau wahai anak-anakku, setelah dia pergi tentunya. Tahu kamu siapa ayahmu ini? Ayahmu ini, ibunya itu adalah Sayyidah Fatimah Zahra. Ayahnya, ayah kamu ini adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan datuknya ayah kamu ini adalah Nabi Muhammad SAW. Sama sekali mereka, tidak ada satupun di antara mereka yang mengajari aku bagaimana cara mencaci maki orang. Bagaimana cara menzalimi orang. Bagaimana cara membalas keburukan dengan keburukan itu tidak diajarkan oleh mereka. Sehingga saya bingung, katanya. Ayah bingung. Bagaimana cara membalas kejelekan dia itu? Bagaimana cara? Tidak ada. Jadi yang ada di sini kebaikan semuanya. Itulah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jadi harusnya kita sebagai cucu Nabi itu semacam itu. Siapa datuk kita? Nabi Muhammad. Kalau kita itu bertindak dengan tindakan yang tidak baik, maka itu adalah sangat-sangat memalukan kepada diri kita. Tidak pantas untuk kita melakukannya. Harusnya kita itu ikut kepada akhlak Ahlul Bait. Karena kita itu adalah Ahlul Bait. Tapi kalau bukan Ahlul Bait, maka hendaknya dia meniru, meneladani bagaimana akhlaknya Ahlul Bait. Jangan yang Ahlul Bait, dia itu meniru akhlaknya orang-orang yang bukan Ahlul Bait. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib selalu berwasiat kepada putra-putrinya, kalau kamu lihat ada orang lain, bukan keluarga Nabi, yang berakhlak dengan akhlak yang baik, ketahuilah, pastikanlah bahwasanya dia itu belajar daripada Ahlul Bait. Segala macam tindak tanduk, sifat yang baik, moral yang baik itu berasal daripada keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, ada orang tawadu, itu belajar tawadu kepada keluarga Nabi. Ada orang yang dermawan, itu belajar kedermawanan daripada keluarga Nabi. Ada orang yang sabar, sesungguhnya dia itu belajar kesabaran daripada keluarga Nabi. Semuanya ada contohnya, kesabaran ada contohnya, kedermawanan ada contohnya. Seperti kalau kita berbicara kedermawanannya para Ahlul Bait, pernah suatu waktu Sayyidina Abdullah bin Zubair dan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein ibn Ali bin Abi Thalib, dia itu melakukan suatu perjalanan haji. Di tengah perjalanan kehabisan bekal. Di tengah perjalanan dia kehabisan bekal. Akhirnya dia datang kepada seorang yang berkemah saat itu. Ternyata orang berkemah itu adalah seorang wanita yang tua. Maka dia minta, kami ini adalah seorang pejalan, seorang musafir yang kehabisan bekal. Bolehkah saya meminta bekal kepada kamu, disembelihkan kambing. Makanlah mereka sampai kenyang, sebagainya dibawa untuk bekal. Sebelum mereka itu pergi, dikatakan kepada perempuan tua, kalau kamu nanti pergi ke Madinah, datanglah kepadaku. Datanglah ke rumah kami. InsyaAllah kami adalah orang yang baik dan bisa membalas kebaikan kamu. Suatu saat dia itu pergi ke Madinah. Ketika sampai ke Madinah, ingat dia kepada kata-kata Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein, Sayyidina Abdullah bin Zubair. Datanglah kepada mereka. Pertama kali datang kepada Sayyidina Hussein. Begitu datang Sayyidina Hussein, dibalas. Dikasih apa? 100 ekor kambing. Setelah itu 100 ekor unta. Berapa? 200. Kemudian apa? Dikasih 100 dinar. Setelah itu, itulah yang bisa saya lakukan. Nah, kamu sekarang datang kepada kakakku, Hasan. Maka dia datang kepada kakaknya. Itu ketemu sama Sayyidina Hasan, ditanya, berapa yang dikasihkan oleh adikku, Hussein? Yang diberikan adalah 100 ekor kambing, 100 ekor unta, 100 dinar. Aku berikan dua kali lipatnya. Diberikan 200 kambing, 200 unta, 100 dinar. Ditambah lagi, kasih budak untuk menjaga mereka. Setelah itu, kamu sudah datang kepada Abdullah bin Zubair? Kalau belum, datanglah kepadanya. Dia adalah, kita ini adalah orang yang paling baik membalas jasa. Datang kepada Abdullah bin Zubair. Lalu, katanya Abdullah bin Zubair, apa yang telah diberikan oleh mereka berdua? Begini, begini, begini. Untung kamu itu datang kepada mereka berdua dulu sebelum datang kepada aku. Coba kamu datang kepada aku dulu, pasti mereka tidak mampu memberikan apa yang telah aku berikan kepada kamu. Apa yang diberikan? 1000 ekor kambing, 1000 ekor unta, dan 10 budak untuk menjaganya semuanya. 100 budak, 100 budak untuk menjaganya. Sehingga apa? Satu hari langsung jadi orang kaya. Bayangkan, jadi dapat 1300 kambing, 1300 unta. Udah itu mendapatkan ribuan dinar uang. Hanya satu dalam satu hari. Langsung jadi kaya mendadak dia. Nah, ini. Kok bisa mereka begitu? Keluarga Nabi. Ahlul Bait. Enggak ada Ahlul Bait itu pelit. Enggak ada Ahlul Bait itu pengecut. Enggak ada Ahlul Bait itu adalah orang yang sombong. Tidak. Kalau ada yang semacam itu, berarti belajarnya bukan kepada gurunya. Yang Ahlul Bait juga. Bukan kepada ayahnya yang Ahlul Bait juga. Tapi kepada orang lain. Mungkin belajar di sekolah-sekolah umum dan sebagainya. Jadi akhirnya kita minta kepada Allah Ta'ala. Semoga tindak tanduk kita selalu terarahkan. Tindak tanduk kita selalu bersumber daripada tindak tanduk Nabi Muhammad SAW. Selalu menjadi gampang. Kebiasaan kita merupakan sebuah kebaikan. Akhlak yang baik. Perkataan yang baik. Perbuatan, perlakuan, dan tindakan yang baik. Dan semoga kita juga nanti melahirkan anak-anak yang baik. Soleh, solehah. Sampai akhir kiamat nanti. Al-Hazinia wa lakuniyatin soleha wa lamana wa soleh al-Fatiha. Ya Rabbana tarafnah.